بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، hadirin kaum muslimin rahimani wa rahimakumul jami'an, kita lanjutkan tentang tujuh hal yang bisa menjadi sebab dengan izin Allah seseorang akan berhenti dari kemaksiatannya. Sudah kita lewati empat, sekarang kita masuk yang kelima. والخامس أن يتفكر فيما يطلبه من اللذات، فإنه سيخبره العقل أنه ليس بالشيء وإنما عين الهوى عمياء. Yang kelima, hendaknya seorang itu berfikir tentang kelezatan yang ditawarkan oleh hawa nafsu, kelezatan yang ditawarkan oleh hawa nafsu. Sudah kita lewati yang namanya al-hawa adalah kecondongan hati seseorang kepada sesuatu yang menyebabkan terasa lezat seketika itu, tetapi mengakibatkan siksa dan murka Allah setelahnya. Nah, seorang itu, yakni kita, hendaknya berpikir tentang tawaran dan bujukan rayuan melakukan sebuah kemaksiatan yang terasa lezat. Misal mamanya narkoba, atau perzinaan, atau harta benda, tetapi diraih dengan cara menipu, terasa lezat, terasa enak. Tetapi kata beliau, Al-Imam Jauzi mengatakan bahwa hendaknya seorang itu berpikir, kelezatan itu kelezatan yang seperti apa? Apakah itu hakiki atau semu, sesaat atau untuk selamanya? Dan apakah benar itu sebuah kelezatan? Hendaknya difikirkan. Dengan memikirkan yang seperti ini, maka seseorang akan meninggalkan al-hawa. Seseorang akan meninggalkan al-hawa. Dan seseorang tidak akan mau untuk melampiaskan hanya untuk demi merasakan kelezatan sesaat. Bisa dipahami hadirin? Ya. فَإِنَّهُ سَيُخْبِرُ الْعَقْلُ أَنَّهُ لَيْسَ بِشَيْءٍ. Sesungguhnya seorang yang beriman dan memiliki akal yang sehat, maka dia akan menilai tawaran kelezatan dari hawa nafsu itu sesuatu yang tidak ada nyatanya. لَيْسَ بِشَيْءٍ, sesuatu yang tidak ada nyatanya. Seorang yang melakukan zina, mungkin dia merasakan kelezatan sesaat, tetapi rasa takut akan dosa menghantuinya. Rasa takut kalau sampai ketahuan, nama baiknya akan hancur, akan jatuh, dan akan rendah di hadapan manusia. Sehingga akal yang sehat disertai dengan iman dan takwa akan mengatakan bahwa kelezatan yang ditawarkan oleh hawa nafsu ini laisa bi syai, bukan sebuah kelezatan, tetapi itu tak lain adalah ainul hawa amya, hawa nafsu yang membutakan, hawa nafsu yang membutakan mata dan mata hati manusia. Seakan-akan kalau melakukan maksiat itu senang, seakan-akan kalau melakukan perzinaan atau miras atau mendapatkan hasil mencuri, korupsi atau bisa menipu orang itu senang. Itu tawaran hawa nafsu yang membutakan mata. Sudah kita lewati dalam pertemuan sebelumnya, di poin-poin sebelumnya beliau menganjurkan untuk setiap kita berpikir tentang akibat buruk yang timbul setelah melakukan kemaksiatan. Dorinci sudah. Kemudian setiap kita juga hendaknya berpikir dan melihat kenyataan yang ada. Para pelaku-pelaku kemaksiatan sudah terlalu banyak di sekitar kita. Bagaimana kondisi mereka? Bagaimana, apakah mereka bahagia atau mereka sengsara, penuh dengan kesulitan hidup, kesengsaraan hati, kesusahan, dan berujung pada kematian di atas maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Sudah kita lewati. Nah, pada poin yang kelima ini, beliau penulis kitab Dawul Hawa ini mengajak kita untuk coba anda berpikir dan juga didasari dengan iman. Hawa nafsu menawarkan kelezatan. Apakah itu betul? Kelezatan yang seperti apa? Apakah itu betul-betul sebuah kelezatan? Ternyata kalau difikirkan akibat-akibatnya dan dirasakan perbuatan hawa nafsu itu, itu hanyalah semata hawa nafsu yang membutakan mata. Sehingga pelaku kemaksiatan menutup mata dari melihat resiko. Pelaku kemaksiatan, pelaku perzinaan dan sebagainya, menutup hati mereka dari melihat keburukan itu sebagai keburukan, yang pada ujungnya hatinya tertutup oleh titik hitam yang akhirnya dia tidak bisa melihat maksiat sebagai bentuk keburukan lagi. Disebutkan dalam hadis yang maknanya adalah idza adnaba al-'abdu dhanban nuqitat fi qalbihi nuqtatun sauda. Apabila ada seorang hamba yang melakukan sebuah kemaksiatan, maka akan tertitik dalam hatinya satu titik hitam. Ini dia. Kalau melakukan yang kedua, dua titik hitam. Kalau dia semakin banyak akan menghitam, hatta mudlima, hatta sauda'a mudlima, sampai hitam mengkelam. Sehingga yang benar tidak bisa dia pandang sebagai kebenaran, yang batil dia tidak bisa pandang kalau itu batil. Yang maksiat itu mungkar, jelek, buruk, rendah, hina, menyengsarakan, mengakibatkan Allah murka, tidak bisa melihat seperti itu. Bahkan kebalik kacamatanya, melihat yang mungkar itu enak, pacaran itu lezat, Facebookan dengan wanita yang bukan apa-apanya itu terasa gurih. Ngerti gurih? Kayak gorengan. Hatinya itu tidak peka kalau itu adalah merugikan. Na'udzu billahi min dzalik. Tsumma na'udzu billahi min dzalik. Disebutkan dalam sebuah riwayat, Ibnu Mas'ud, seorang sahabat Nabi, pernah mengatakan, Idza a'jabat ahadukum imra'ah falyadhkur manatinaha. Apabila seorang di antara kalian terkagum-kagum oleh seorang wanita yang bukan istrinya, bukan apa-apanya, wanita yang haram, ya, haram tuh dipandang untuk di haram, wanita jinabi. Apabila seorang di antara kalian terkagum-kagum, terheran-heran, ta'ajub dengan seorang wanita, apa yang hendaknya kau pikirkan? Kata Imam Ibn Mas'ud, falyadhkur manatinaha, maka hendaknya yang kau ingat-ingat tentang wanita itu adalah keburukannya, bau busuk yang ada padanya. Nah, ini dia, ada wanita tidak memakai jilbab yang syar'i, tidak menutup auratnya, bahkan membuka wajahnya, rambutnya, pahanya, ini tergiur, wah seksi, cantik, dan yang lainnya. Jangan kau pikirkan itunya, itu akan menyedot kamu jatuh pada kemaksiatan yang lebih, akan tertarik lebih lagi menggambarkan. Itu tawaran lezat, tawaran kelezatan hawa nafsu. Tetapi yang kau ingat adalah dia wanita yang bukan salihah, wanita kalau saya bersamanya bisa tertarik kepada nar, wanita yang Nabi mengatakan kasiatin ariyat, berpakaian tetapi telanjang, wanita yang jauh dari at-tauhid wa sunnah. Ingat itu, sehingga engkau tidak doyan dengannya, enggak doyan. Walaupun kalau secara hawa nafsu anu main, ngerti main pak? Tergoda, tapi jangan itunya, kata beliau. Bisa dipahami hadirin? Ya, karena apa? Untuk menolak dan merpa apa yang disebut oleh beliau sebagai al-lidzah, kelezatan yang itu muncul dari hawa nafsu, tawaran kelezatan. Ayo temui, ayo kenalan. Dia kan bukan wanita yang ngerti ilmu, jabat tangan nanti kamu bisa merasakan jabat tangannya. Nanti terus tawaran-tawaran kelezatan ini hendaknya ditolak. Itu bukan kelezatan, itu mendatangkan azab. Yang berikutnya, yang keenam, wasadisu ayatadabbara izzal ghalabati wa dhillal qahr fa innahu ma min ahadin ghalaba hawa illa ahassa biquwwati izz wa ma min ahadin ghalaba hawa illa wajada fi nafsihi dhillal qahr. Yang keenam, setiap kita, kata beliau, hendaknya yatadabbar, melihat, mentadaburi, mempelajari, memikirkan dengan seksama tentang dua hal. Yang pertama adalah izzatu al-ghalaba, kemuliaan seseorang ketika bisa mengalahkan musuh. Yang namanya pasukan kalau bisa mengalahkan musuh, mulia atau tidak? Mulia. Pasukan kalau bisa mengalahkan musuh dan menguasai wilayah musuh, mulia itu. Gagah berani. Yani, menghusungkan dada dengan Masya Allah, ganteng, gentleman, pemberani, syuja', aiz, kemuliaan. Ini yang dipikirkan. Yang kedua adalah wadil qahr, hendaknya kita berpikir tentang hinanya dan rendahnya ketika seorang terkalahkan. Hinanya, rendahnya seorang ketika dia terkuasai oleh musuh sebagai tawanan, ditendangi, dipenjara, dipukul, direndahkan, dilecehkan. Yang dimaukan oleh beliau adalah فَإِنَّهُ مَا مِنْ أَهْدٍ غَلَبَ هَوَاهُ إِلَّا أَحَسَّ بِقُوَدِ عِزٍ. Kata beliau, karena tidaklah seseorang yang mampu menundukkan hawa nafsunya, mampu mengalahkan hawa nafsunya, menguasai hawa nafsunya, sungguh tak lain dia akan merasakan kemuliaan, akan terasa adanya kekuatan yang menjadikan dia mulia, karena dia bisa menundukkan hawa nafsunya yang sukanya membawa kepada jalannya syaitan. Sudah kita lewati bahwasanya syaitan itu adalah musuh bagi kalian. Fattakhidhuhu aduwwan. Jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Kita mengalahkan syaitan itu kemuliaan. Misal mamanya ada wanita cantik melintas, mau melihat, jangan, tundukkan. Sudah nampak dari jauhnya wanita, tundukkan. Begitu anda bisa menundukkan dan berlalulah sang wanita ini, anda akan merasakan al-izz, kemuliaan. Saya menang dalam melawan musuh. Begitu seterusnya. Ada tawaran permodalan yang datangnya dari ribawi, ya, bisa ditolak. Memang saya butuh modal, saya butuh suntikan dana segar untuk mengembalikan bisnis. Tetapi suntikannya suntikan berbisa, riba, yang kalau disuntikan mati sekalian malah. Ini. Maka ketika kita bisa menolaknya, tidak mau menerimanya, walaupun dalam keadaan kita butuh suntikan dana itu, tapi kita bisa menolaknya, ini sebuah kemuliaan. Nikmat rasanya akan ada al-izz, kehormatan pada diri kita. Dan juga kata beliau, beliau mengatakan, وَمَا مِنْ أَهَدٍ غَلَبَهُ هَوَى إِلَّا وَجَدَ فِي نَفْسِهِ ذِلَّ الْقَهْرِ. Dan tidaklah seseorang mendapati dirinya dikuasai oleh hawa nafsunya, kecuali dia akan merasakan hina. Hina. Selalu tuntutan hawa nafsu itu pengennya dipenuhi, dipenuhi. Selalu dan selalu dia akan menuruti kemauan hawa nafsunya. Jadilah dia orang yang hina, orang yang rendah di mata masyarakat, di mata Islam, di mata Allah subhanahu wa ta'ala, sebagai sampah dunia dan sebagai orang yang akan disiksa di dalam neraka, sebagai orang yang rendah. Ini harus difikirkan sebelum anda jatuh pada maksiat. Difikirkan sebelum ada tawaran dosa, agar kita terjauhkan darinya. Dan na'udzubillah min dalik, jikalau ada di antara kita yang melakukan sebuah dosa, dan itu sebuah dosa yang sudah terbiasa, maka pikirkanlah apa yang sudah kita baca dalam pertemuan kemarin dan kemarinnya, dan pertemuan kita kali ini, agar supaya menjadi ringan kita untuk bisa bertobat, menjadi ringan kita untuk meninggalkan kemaksiatan itu, walaupun kemaksiatan itu mungkin sudah menjadi hal yang biasa, tetapi meninggalkannya lillah, maka akan ada dorongan untuk kuat meninggalkannya. Yang ketujuh, wassabi'u ay tafakkara fi fa'idatil mukhalafati lil hawa min kisabi dhikril jamil fid dunya wa salamati nafsi wal ard wal ajri fil akhirah. Yang ketujuh, hendaknya setiap kita, kata beliau, berfikir, menghayati, meresapi tentang keberhasilan seseorang ketika dia mampu menyelisihi hawa nafsunya. memikirkan, kemudian meresapi betul kalau saya bisa meninggalkan dosa ini, maka kata beliau, dia akan mendapatkan iktisab az-zikril jamil fid dunya. Dia akan harum namanya, akan indah namanya, baunya wangi di kalangan masyarakatnya, di kalangan ikhwan-ikhwannya. Ini si fulan masya Allah, si fulan masya Allah, disebut-sebut dengan penyebutan yang baik. Dan juga kata beliau, wassalamatu nafsi wal ard, selamatnya jiwa. Sudah kita lewati bahwa kemaksiatan itu berdampak negatif langsung terhadap jasad. Pertama terhadap hati, semakin buta hati itu, semakin lemahnya iman, dan terhadap jasad. Nah, kita hendaknya berpikir dengan kita meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan miras, meninggalkan narkoba, meninggalkan narkotik, judi, dan yang lainnya. Berpikir pula tentang keselamatan jiwa, hati, kehormatan, dan kesehatan. Saya kalau teruskan dosa ini, bahaya ini dosa, akan rusak paru-paruku, kemudian akan jatuh sakit parah. Ini sesuatu yang sudah diketahui dengan pasti membunuhmu, tetap dihisab, ya kamu membunuh dirimu. Ini dia. Maka wahai kaum muslimin rahimani wa jami'an, ini yang disebutkan beliau. Dan juga seorang itu hendaknya dia berpikir ketika meninggalkan maksiat, faedahnya berupa ajrun fil akhirah, pahala di akhirat. Seorang meninggalkan dosa karena Allah itu adalah berpahala. Ya, berpahala wahai kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Ibn Abbas, "Wa man hamma bi sayyi'atin falam ya'malha katabahu Allah 'indahu hasanatan kamilatan." Atau kama qala an-nabi 'alaihi salatu wassalam, barang siapa yang berkeinginan melakukan sebuah maksiat, ada hasrat dorongan melakukan dosa, falam ya'malha, namun dia tidak jadi melakukannya, dia meninggalkan kemaksiatan itu karena takut kepada Allah, maka ditulislah bagi dia satu pahala yang sempurna untuknya, hasanah kali. Ini bagian termasuk dari apa? Termasuk dari bagian at-taqwa, mengerjakan perintah-perintah Allah dan meninggalkan larangan-larangannya. Inilah tujuh hal yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Ditutup dengan kalimat kata beliau, fayatafakkar lawafaqa hawa fi husul aksi dhalika ala al-abad. Dan beliau menutup pembahasan yang tujuh ini dengan kalimat, hendaknya setiap kita berfikir dan berfikir tentang apa? Tentang seandainya saya melampiaskan hawa nafsu, maka sungguh akibatnya sangat buruk, dunia wal akhirah. Jadi berfikir negatif dan positifnya. Positifnya seperti ini, jikalau saya meninggalkan dosa, dan berpikir tentang negatif. Negatifnya seperti ini, jikalau saya melakukan dosa. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Qala syaikh, wa'lam anna al-hawa yasri bi sahibihi fi fununin wa yukhrijuhu min daril aqli ila dairatil junun. Katailah sesungguhnya hawa nafsu itu akan menjatuhkan manusia pada keinaan dan akan mengeluarkan manusia dari akal sehatnya menuju akal gilanya. Jadi maksiat itu kaum muslimin lambat laun akan merubah orang menjadi junun, menjadi apa? Gila. Menjadi gila. Lambat laun terus-terus dan terus dia akan menjadi gila dengan sebab kemaksiatan tersebut. Kita akan masuk pada pembahasan berikutnya, beberapa ayat dan hadis yang disebutkan oleh beliau. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Kahfi ayat yang ke-28, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la tuti' man aghfalna qalbahu 'an dzikrina wattaba hawah." Dan janganlah kamu mengikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya. Aghfalna qalbahu. Jangan kamu contoh, jangan kamu ikuti orang-orang yang telah kami lalaikan hatinya. Siapakah mereka itu? Bersifat seperti apakah mereka itu? Orang-orang yang telah dijadikan lupa hati mereka, ghaflah, yaitu orang-orang yang wattaba hawah, dan dia pun mengikuti hawa nafsunya. Wa kana amru furta, dan urusan dia, kehidupan dia adalah kehidupan yang melampaui batasan. Jangan kita ikut-ikutan mereka, mencontoh mereka, iri dengan mereka. Kita ini bahasa taklim apa-apa angel loh, tutulan angel, karena gak bisa nipu. Ini mau menikmati kehidupan apa-apa haram, karena yang nikmat-nikmat itu berbau-bau keharaman, bahkan hal-hal yang diharamkan. Seorang ketika mengatakan kalimat itu, bacalah ayat ini, jangan kami ikuti mereka, orang-orang yang telah Allah lalaikan hatinya. Mereka itu para pezina, para na'udzubillah min dzalik, ya, para wanita nakal, hidung belang, dan yang lainnya, musik-musik dangdut, reggae, seakan-akan mereka gembira ria. Jangan ikuti. Itu adalah orang-orang yang telah Allah jadikan hati mereka lalai dari perihal akhirat, lalai dari hak-hak Allah Subhanahu wa taala. Jangan kamu ikuti, jangan kamu iri dengan mereka. Mereka kaum yang mengikuti hawa nafsunya. Jangan. Allah sebutkan ayat ini dalam surat Al-Kahfi sebagai peringatan bagi kita akan haramnya kita untuk mengikuti hawa nafsu kita dengan mengikuti mereka-mereka. Kebanyakan orang itu karena melihat seorang pemuda yang rambutnya model mohawk, rambut apa kelapa, Pak? Das apa kelapa? Rambut kok kayak kelapa diselumbat? Yang seperti itu menjijikan. Rambut seperti itu di sini dibikin apa? Dulu zaman saya, antum menanya apa enggak ya? Kayak paling tua dewek, Pak. Yang namanya poak, ngerti poak? Isin, Pak. Poak setitik, wah isin. Aduh, poak. Ditutupi. Zaman sekarang malah dipoaki. Itulah menyebabkan gila, Pak. Yang seharusnya orang itu malu melakukan hal yang sebesar itu, sekarang malah justru senang. Seperti wanitanya, seharusnya malu membuka aurat dengan berpakaian yang tipis, yang ketat, malu. Tapi orang zaman sekarang ini malah senang, gemblung, bang. Seperti yang disebutkan oleh beliau, maksiat menyebabkan junun, gila. Ini hamil di luar nikah itu memalukan, hal yang aib. Tapi zaman sekarang wis lumrah. Ini na'udzubillah min dzalik. Memang sudah maksiat itu membuat orang menjadi gila. Tidak bisa melihat yang benar sebagai yang benar, yang salah sebagai yang salah. Masa yang seperti itu mau diikuti? Yang tidak lumrah seperti itu kok mau dicontoh? Nah, ini dia. Tetapi yang namanya maksiat diakibatkan seorang itu jahil, mudah sekali masuk. Para pemuda-pemudi di zaman sekarang ini diakibatkan jarang ta'lim, jauh dari majlis ilmu, tidak memiliki iman dan takwa. Kemaksiatan apapun, langsung masuk. Dosa, masuk. Dengan dalih alasannya modernisasi. Ini sudah ngetren mode dan yang lainnya. Alasannya itu. Masuk. Besok lagi muncul apa lagi masuk. Besok muncul lagi apa masuk. Terus seperti itu. Model pakaian, gaya cukuran, gaya jalan, gaya bicara. Seperti yang tadi disebutkan, memakai salib, kalung, ikut-ikutan. Fadikhan, jangan kalian ikuti mereka. Mereka orang-orang yang telah Allah tutup hati mereka. Allah telah menjadikan hati mereka sebagai hati yang ghaflah an dzikrina, dari mengingat kami. Wattabahawa, dan mereka adalah kaum yang telah menjadi pengusung hawa nafsu. Jangan ikuti mereka. Di dalam ayat yang lainnya, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, afara'aita manittakhadha ilahahu hawahu. Afara'aita, apakah engkau tidak melihat? Apakah engkau tidak membaca kondisi orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Apa kamu tidak memperhatikan mereka, melihat kondisi mereka, adanya orang-orang yang semisal ini menjadikan hawa nafsunya itu sebagai Tuhannya? Apa makna ayat ini? Disebutkan oleh beliau sebuah riwayat, setelah beliau menyebutkan dengan sanadnya, beliau mengatakan, qala haddatsana Mubarak ibn Fadala qala haddatsana al-Hasan, yani al-Hasan al-Basri, fi hadhihi al-ayat, tentang ayat ini, yani tentang orang-orang yang menjadikan Tuhannya itu adalah hawa nafsunya. Qala al-Hasan al-Basri qala huwa al-munafiq la yahwa shay'an illa raqibahu. Orang yang dimaukan dalam ayat ini, mereka adalah munafik. Para munafik. Di mana mereka ini? La yahwa syai'an, tidaklah menginginkan sesuatu kecuali dia akan melakukannya. Menuhankan hawa nafsu. Ini ciri khasnya munafik. Karena memang yang namanya munafik ini bukan muslim. Munafik ini adalah orang yang menyembunyikan dalam hatinya kebencian kepada Islam, dan menampakkan secara zahir seakan-akan dia adalah seorang muslim. Yukhadi'unallaha alladzina amanu. Mereka bertujuan untuk menipu Allah dan orang-orang yang beriman, padahal mereka menipu diri mereka sendiri. Nah, orang-orang yang semisal ini kondisinya, perhatikan, dia berarti padanya terdapat kemunafikan. Ada hawa nafsu, langsung dilakukan. Kepengen hawa nafsu apa, dikerjakan. Syahwat apa, dituruti. Selera apa, dituruti. Hasrat kemaksiatan, terus diumbar. Kepengen ini dikerjakan, kepengen itu dikerjakan. Gak peduli apapun. Orang yang seperti ini, wahai kaum muslimin, menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan yang selalu dia turuti. Dan orang ini terjangkiti penyakit kemunafikan. Kemunafikan. Hal ini juga disebutkan tafsirnya oleh al-Imam Qatadah Ibn Di'am As-Sadusi tentang orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhan. Yani idza hawa syai'an rakibahu. Apabila dia menginginkan sesuatu dari hawa nafsunya, maka dia akan selalu menurutinya. Kita masuk pada salah satu hadis atau beberapa riwayat. Hadis yang kami telah sebutkan dalam pertemuan yang telah lewat, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga yang lainnya. Qala haddatsana Muhammad bin Salamah an Thabit an Anas anna an-nabiy alaihi salatu wassalam qala huffatil jannatu bil makarihi wa huffatin nar bi syahawat. Surga diliputi pintunya oleh hal-hal yang dibenci oleh manusia, dan an-nar adapun neraka pintunya diliputi oleh hal-hal yang disukai oleh manusia. Ini keterangan Nabi yang menjelaskan bahwasanya jiwa manusia itu lebih suka kepada maksiat, padahal maksiat itu membuka pintu neraka. Ini dia. Jiwa manusia berat, susah, sulit, dan tidak suka kepada ketaatan, padahal ketaatan itu lah dengan izin Allah akan menyebabkan terbukanya pintu surga. Tetapi manusia membencinya. Kalau bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memberikan iman kepada hati-hati kita, tidak akan mungkin kita bisa beriman. Ini dia. Laula fadlu alaikum rahmatuhu ma zaka minkum min ahadin abadan. Kalau bukan karena keutamaan Allah atas kalian, dan kalau bukan karena rahmatullah, kasih sayang Allah kepada kalian, wahai manusia, ma zaka minkum min ahadin abadan, maka tidak akan mungkin seorang pun diantara kalian bisa membersihkan diri. Tidak akan mungkin seorang diantara kalian bisa beribadah dengan baik, meninggalkan maksiat, taat kepada Allah, tidak akan mungkin bisa. Itu semuanya adalah karena Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang maksiat itu hal yang disukai. Maksiat itu hal yang disenangi. Karena itu, untuk orang itu mudah beribadah, itu butuh yang namanya taufik minallah. Butuh yang namanya taisir minallah. Kemudian dari Allah. Itu semuanya butuh ilmu. Ilmu menumbuhkan iman, menumbuhkan takwa. Ilmu, iman, takwa mendorong dia untuk beramal. Walaupun tadinya berat, tetapi menjadi ringan ibadah itu. Nabi mengatakan dalam sebuah hadis yang sahih, disebutkan dalam kitab Arba'in Nawawiyah, Arba'in Nawawi, ketika adanya seorang sahabat bertanya kepada beliau, ini Mu'adz bin Jabal kalau tidak salah, dulluni ala amalin yudkhiluni al-jannah wa yubaidni 'an an-nar. Ya Rasulullah, beritahukan kepadaku tentang amalan-amalan yang memasukkanku ke dalam al-jannah dan menjauhkanku dari neraka. Maka Rasul mengatakan, laqad sa'alta 'an 'adzim. Sungguh sahabatku, engkau telah bertanya sesuatu yang sangat besar. Sesuatu yang besar itu berat. Sesuatu yang besar itu susah, sulit. Tetapi Nabi memberikan kalimat setelahnya, wa innahu la yasirun liman yasarahullahu alaih. Sesungguhnya yang berat itu, yang agung, yang besar itu mudah bagi siapa yang dimudahkan oleh Allah. Kalau tidak mendapatkan kemudahan dari Allah, ia akan terasa berat. Buktinya apa? Banyak yang sholat dengan yang tidak sholat, banyak yang tidak sholat. Yang sholat di masjid dengan berjamaah kaum pria, dengan yang sholat di rumah, lebih banyak yang sholat di rumah. Buktinya masjidnya pada kosong. Subuhan paling berapa orang? Ini. Zuhur malah enggak terdengar adzan. Alias kosong. Ya kalau ada yang adzan, dia muadzin, dia juga imam, dia juga makmum. Anu dewekan sih, mending tasyana siji. Kebanyakan kosong. Asar kosong, maghrib beberapa orang saja yang sudah tua-tua ini, yang sudah dekat pacule, dia datang ke masjid anu sing mutiar mati sih. Yang muda-mudi lah pating belarak orang ngeneh, yang main sana main sini, yang pakaiannya seperti itu, gak kepikiran masjid. Ini, na'udzubillahi min dzalik wa ikum muslimin, terasa berat bagi manusia. Karena itu perbandingan antara ahli jannah dengan ahli nar sangat besar sekali. Pada hitungan setiap 100 orang satu yang masuk surga, 99 dilemparkan ke dalam neraka. Jauh banget perbandingannya. Ya. Disebutkan dalam hadis yang sahih disahkan Syekh Al-Albani dalam Syarh Jami', Rasul mengatakan, awwalu man tud'a yaumil qiyamati Adam, orang yang pertama kali dipanggil nanti di yaumil qiyamah adalah Adam. Fatatara'a lahu dzurriyyatahu, untuk kemudian diperlihatkan kepada Adam tentang keturunannya, anak-anaknya, cucu-cucunya manusia, dan kita ada di tengah-tengah itu. Kemudian Allah mengatakan kepada Adam, akhrij min ummatika bi'tan ila an-nar, keluarkan dari anak keturunanmu untuk dikirim ke dalam neraka. Maka Adam bertanya, berapa yang harus aku keluarkan? Kamu akhrij, berapa yang harus keluarkan wahai Allah untuk dilemparkan ke dalam neraka? Allah mengatakan, fi kulli mi'atin 99 bi'tsan ila an-nar, pada setiap 100 orang 99 lemparkan ke dalam neraka. Berarti satu orang tok yang mendapatkan keringanan, kemudahan untuk bisa beramal, yang 99 tidak mendapatkan kemudahan untuk beramal. Karena itu Rasulullah membahasakan dengan kalimat ini, karena memang pintu neraka itu disukai oleh manusia karena syahwat, suka dengan maksiat. Pintu surga diliputi dengan hal yang dibenci oleh manusia karena memang ketaatan itu adalah sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Bisa dipahami hadirin? Ya. Antara orang yang berjilbab syar'i dengan yang tidak pakai jilbab sama sekali, banyak mana? Banyak yang tidak berjilbab. Bahkan mereka mencibir yang pakai jilbab, panas-panas, kerubut-kerubut, ireng-ireng, apara, aduh, ribet teman. Panas-panas si anak-anak ya, populer, nanti populer, populer. Men kenangan ngindin makna naudzubillah min dzalika wal muslimin. Mereka mencibir yang hak dan mereka menyukai yang batil. Mereka mencibir yang taat, mereka mencintai yang maksiat. Yang berikutnya, yang berikutnya panjang nih ah, tapi waktunya sudah habis. Mending dibaca atau mending tidak dibaca? Mending tidak dibaca. Begitu saya dengarnya. Mending tidak dibaca tadi. Siapa yang ngomong kayak gitu? Antum dengar tidak tadi? Yang mengatakan mending tidak dibaca? Ya saya yang ngomong. Antum enggak dengar? Mending tidak dibaca daripada waktunya habis belum selesai bacanya. Bikin penasaran antum? Ya belajar bahasa Arab supaya bisa baca kitab. Itu di kitab para ulama. Begitu ya. Demikian yang bisa kami sampaikan dan ini adalah akhir pertemuan kita. Adapun yang tadi pagi ada bukan kesalahan, itu benar sehingga saya bisa ta'lim begitu. Cuman kemarin ana sampaikan bahwa akan ta'lim kita pagi hari begitu apa ya, pagi hari Sabtu, tetapi beliau menyampaikan ilmu sehingga saya juga bisa ngaji berkesempatan di sore hari ini. Kita sampaikan akhir dari pembahasan kita, wallahu alam bisawab, sehingga tadi pagi bukan sebuah kesalahan. Bisa dipahami Bapak? Ya. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.